Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4 cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 52. Kitab Urayan Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan. Perbedaan di antara dua makom dengan contoh yang dapat dirasakan. Ketahuilah bahwa keajaiban hati itu di luar daripada pengetahuan panca indera. Karena hati itu di luar pengetahuan panca indera, apa yang tiada diketahui dengan panca indera itu, lemahlah pemahaman untuk mengetahuinya, selain dengan contoh yang dapat dirasakan. Kami akan mendekatkan yang demikian kepada pemahaman-pemahaman yang lemah itu dengan dua contoh. Salah satu dari keduanya, bahwa jikalau kita umpamakan suatu kolam yang tergali dalam tanah, yang mungkin dibawa air kepadanya dari atas dengan sungai yang terbuka padanya, dan mungkin bahwa digali di bawah kolam itu dan tanahnya diangkat sehingga ia dekat dengan tempat air yang jernih. Lalu terpancarlah air dari bawah kolam itu, dan air tersebut lebih jernih dan terus-menerus, dan kadang-kadang melimpah-limpah dan lebih banyak. Maka hati itu seumpama kolam, dan ilmu itu seumpama air, dan panca indera yang lima itu seumpama sungai. Dan kadang-kadang mungkin dibawa ilmu-ilmu itu kepada hati dengan perantaraan sungai-sungai panca indera dan pengambilan ibarat dengan penyaksian-penyaksian. Sehingga hati itu penuh dengan ilmu. Dan mungkin bahwa sungai-sungai itu disumbat dengan khilwah, uzlah, dan memincingkan mata. Dan berpegang kepada dalamnya hati dengan penyuciannya. Dan mengangkatkan lapisan-lapisan hijab daripadanya, sehingga terpancar-pancarlah mata air ilmu dari dalamnya. Jikalau Anda bertanya, bagaimana ilmu itu terpancar dari hati itu sendiri, sedang hati itu kosong daripada ilmu? Ketahuilah kiranya, bahwa ini termasuk sebagian daripada keajaiban rahasia hati. Dan tidak dibolehkan menyebutkan dalam ilmu muamalah. Akan tetapi, kadar yang mungkin disebutkan ialah bahwa hakikat segala sesuatu itu digariskan pada Lauh Mahfuz. Bahkan, dalam hati para malaikat mukarrabin. Maka sebagaimana seorang insinyur menggambarkan bentuk rumah pada kertas putih, kemudian dikeluarkannya kepada ada yang bersesuaian dengan kopi gambaran itu. Maka seperti itu pula lah pencipta langit dan bumi menulis kopi alam dari permulaannya sampai kepada penghabisannya pada Lauh Mahfuz. Kemudian dikeluarkannya kepada ada sesuai dengan kopi itu. Dan alam yang telah keluar kepada ada dengan bentuknya itu, membawa bentuk lain kepada panca indera dan khayalan. Sesungguhnya orang yang menoleh ke langit dan ke bumi, kemudian memicingkan matanya, niscaya akan melihat bentuk langit dan bumi dalam khayalan. Sehingga seolah-olah ia menoleh kepadanya, jikalau tidak ada lagi langit dan bumi, dan orang itu tinggal sendirian, niscaya ia memperoleh bentuk langit dan bumi dalam dirinya. seakan-akan ia menyaksikan dan menoleh kepadanya. Kemudian, dari khayalan itu membawa bekas kepada hati. Lalu berhasillah di dalam hati hakikat segala sesuatu yang masuk ke dalam panca indera dan khayalan. Dan yang berhasil di dalam hati itu sesuai dengan alam yang berhasil dalam khayalan. Dan yang berhasil dalam khayalan itu sesuai dengan alam yang ada pada dirinya, di luar dari khayalan dan hati manusia. Dalam alam yang ada itu, sesuai dengan kopi yang ada pada Luh Mahfud, maka seolah-olah alam mempunyai empat tingkat pada ada, yaitu ada pada Luh Mahfud, dan itu mendahului dari ada jasmaniahnya, dan diikuti oleh adanya yang hakiki, dan adanya yang hakiki diikuti oleh adanya yang khayalan, yakni ada bentuknya dalam khayalan, dan adanya dalam khayalan diikuti oleh adanya dalam pikiran, yakni ada bentuknya dalam hati. Sebagian yang ada ini adalah rohaniyah atau kerohanian, dan sebagian lagi jasmaniyah atau kejasmanian. Sebagian dari kerohanian itu lebih kuat dari sebagian yang lain, dan kehalusan ini adalah dari hikmah ketuhanan, karena Tuhan menjadikan mata hitam Anda dengan bentuknya yang kecil, di mana tercetak bentuk alam, langit dan bumi yang demikian luas tepinya, di dalam mata hitam itu. Kemudian berjalan dari wujudnya dalam panca indera, oleh wujudnya kepada khayalan. Kemudian daripadanya oleh wujud dalam hati. Maka sesungguhnya Anda selama-lamanya tiada mengetahui selain apa yang sampai kepada Anda. Maka jikalau tidak dijadikan bagi alam seluruhnya suatu contoh pada diri Anda, niscaya tidak ada bagi Anda berita dari sesuatu yang menerangkan diri Anda. Maka, mahasucilah Tuhan yang mengatur segala keajaiban ini di dalam hati dan mata. Kemudian, telah buta hati dan mata daripada mengetahuinya. Sehingga jadilah hati kebanyakan makhluk itu bodoh tentang dirinya dan keajaibannya. Sekarang, marilah kita kembali kepada tujuan yang dimaksud. Maka kami mengatakan, hati itu kadang-kadang tergambar bahwa berhasil padanya hakikat dalam bentuk alam. Sekali dari panca indera dan pada kali yang lain dari Luh Mahfud. Sebagaimana mata itu tergambar berhasil padanya bentuk matahari. Sekali dari memandang pada matahari itu dan pada yang lain kali dari memandang ke akhir dan kebetulan dengan matahari. Dan terlihatlah bentuknya di dalam air itu. Maka manakala terangkatlah tabir di antara seseorang dan Luh Mahfud, niscaya ia melihat pada Luh Mahfud itu segala sesuatu. Dan terpancarlah kepadanya ilmu daripada Luh Mahfud. Lalu ia tidak memerlukan lagi memetik dari alam panca indera. Yang demikian itu adalah seperti terpancarnya air dari dalam bumi. Dan manakala ia menghadapkan dirinya kepada khayalan yang datang dari yang dirasakan dengan panca indera, niscaya adalah yang demikian itu tabir baginya daripada membaca Luh Mahfud. Sebagaimana air apabila berkumpul dalam sungai, niscaya yang demikian itu mencegah daripada terpancarnya pada bumi. Dan sebagaimana orang yang melihat kepada air yang menampakkan bentuk matahari, dia tidak melihat kepada matahari itu sendiri. Jadi hati itu mempunyai dua pintu. Pintu yang terbuka ke alam malakut, yaitu Luh Mahfud, dan alam malaikat. Dan pintu yang terbuka ke panca indera yang lima, yang berpegang dengan alamul mulki was syahadah. Dan alamul mulki was syahadah juga memberitakan semacam pemberitaan dari alam malakut. Adapun terbukanya pintu dari hati kepada memetik daripada panca indera, maka tidaklah tersembunyi kepada Anda mengenai terbukanya pintu hati yang masuk ke alam malakut dan membaca Luh Mahfud, maka mempelajarinya dengan ilmu yakin ialah dengan memperhatikan tentang keajaiban mimpi. Dan hati melihat dalam tidur apa yang akan terjadi pada masa depan atau telah ada pada masa yang lalu tanpa dipetik dari segi panca indera. Sesungguhnya pintu itu terbuka bagi orang yang menyendiri mengingati atau berzikir akan Allah Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dahulu orang-orang yang menyendiri. Lalu beliau ditanyakan, siapakah orang-orang yang menyendiri itu, wahai Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang yang bersenang-senang mengingati Allah Ta'ala atau berzikir. Zikir itu menghapuskan dosa mereka, lalu mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyifatkan mereka itu sebagai pengkabaran daripada Allah Ta'ala. Kemudian aku hadapkan dengan mukaku kepada mereka. Adakah engkau melihat siapakah yang aku berhadapan dengan wajahku? Seseorang mengetahui barang apa yang aku maksudkan memberikannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang pertama-tama aku berikan ialah bahwa aku lemparkan nur ke dalam hati mereka. Lalu mereka mengabarkan tentang aku, sebagaimana aku mengabarkan tentang mereka. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Tempat masuknya kabar-kabar itu ialah pintu batin. Jadi, perbedaan antara ilmu wali-wali dan nabi-nabi, antara ilmu para ulama dan hukama, itulah yang tersebut tadi. Yaitu ilmu mereka datang dari dalam hati, dari pintu yang terbuka ke alam malakut, dan ilmu hikmah itu datangnya dari pintu panca indera yang terbuka ke alam mulki, dan keajaiban alam hati, dan pulang perginya di antara alam syahadah atau alam yang dapat disaksikan dengan alam ghaib. Tidak mungkin dibahas secara mendalam pada ilmu muamalah. Maka itulah contoh yang mengajarkan Anda perbedaan di antara tempat masuk dua alam itu. Contoh kedua, diperkenalkan kepada Anda perbedaan di antara dua amal, yaitu amal para ulama dan amal wali-wali. Para ulama itu beramal dalam mengusahakan ilmu itu sendiri dan menarikkannya kepada hati. Dan wali-wali sufi itu beramal pada mencemerlangkan hati, mensucikan, membersihkan, dan mengkilatkan saja. Diceritakan bahwa ahli Cina dan ahli Rom bangga membanggakan diri di hadapan sebagian raja-raja dengan bagusnya perusahaan mengukir dan membuat gambar. Lalu raja menetapkan pendapatnya untuk menyerahkan kepada mereka suatu ruang supaya ahli Cina mengukir pada suatu sudut daripadanya dan ahli Rom pada sudut yang lain. Dan di antara keduanya dibentangkan tabir yang mencegah masing-masing pihak untuk melihat kepada pihak yang lain. Lalu diperbuatlah yang demikian. Maka ahli Rom mengumpulkan cat-cat yang ganjil, yang tiada terhingga jumlahnya. Sedang orang Cina masuk ke tempat itu tanpa membawa cat. Dan mereka lalu mencemerlangkan sudutnya dan melicinkannya. Tatkala ahli Rom itu telah selesai, lalu ahli Cina itu mendakwakan bahwa mereka telah selesai juga. Maka raja itu heran dari perkataan si ahli Cina itu. Bagaimana mereka sudah selesai mengukir tanpa ada cat? Lalu orang bertanya kepada ahli Cina itu, bagaimana Anda sudah selesai tanpa cat? Lalu ahli Cina itu menjawab, apa tuan-tuan ini? Angkatlah tabir. Lalu mereka mengangkatnya. Tiba-tiba di sudut mereka bersinar cemerlang oleh keajaiban perbuatan orang-orang Rum, serta bertambahnya kecemerlangan dan kekilatan. Karena sudut mereka telah menjadi seperti cermin yang berkilat, karena banyaknya pelicinan. Lalu bertambahlah baik sudut orang Cina itu, dengan bertambahnya pelicinan. Maka seperti itulah kesungguhan wali-wali mensucikan hati, mencemerlangkan, membersihkan, dan menjernihkannya. Sehingga bersinar cemerlanglah jelasnya. Dengan sangat bercahaya. Seperti perbuatan orang Cina tersebut di atas. Dan sesungguhnya para hukoma dan ulama dengan berusaha dan mengukirkan ilmu dan menghasilkan pengukirannya dalam hati adalah seperti perbuatan orang Rum itu. Bagaimanapun urusan itu adanya, maka hati orang mukmin tidak mati. Dan ilmunya ketika mati tidak terhapus. Dan kejernihannya tidak akan keruh. Kepada inilah diisyaratkan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu dengan katanya, tanah tidak akan memakan tempat imam. Akan tetapi, ia adalah jalan dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Adapun apa yang dihasilkannya dari ilmu itu, dan apa yang dihasilkan dari kebersihan dan kesediaan untuk menerima ilmu itu sendiri, maka tidak boleh tidak daripadanya. Untuk menerima ilmu itu sendiri. Maka tidak boleh tidak daripadanya. Tiada kebahagiaan bagi seseorang selain dengan ilmu dan ma'rifah. Dan sebagian kebahagiaan itu lebih mulia dari sebagian yang lain. Sebagaimana orang tidak kaya selain dengan harta, maka orang yang mempunyai dirham itu orang kaya. Orang yang gedungnya penuh dengan barang-barang itu orang kaya. Dan lebih kurangnya tingkat kebahagiaan adalah menurut lebih kurangnya ma'rifah dan iman. Sebagaimana lebih berkurangnya tingkat orang-orang kaya adalah menurut sedikit dan banyaknya harta. Ma'rifah itu nur. Orang-orang mukmin tidak berlari menjumpai Allah Ta'ala selain dengan nur mereka. Allah Ta'ala berfirman, Yas'a nuruhun baina aidihim wa bi'aimanihim. Artinya, cahaya mereka berlari di hadapan dan di kanan mereka. Surat Al-Hadid ayat 12. Dirawikan pada hadis, bahwa sebagian mereka diberi nur seperti bukit, dan sebagian mereka lebih kecil dari bukit. Sehingga yang penghabisan dari mereka adalah seorang laki-laki yang diberi nur atas ibu jari kedua tapak kakinya, bercahaya dan sekali-kali padam. Maka mendahulukan kedua tapak kakinya lalu berjalan. Ia berhenti, dan lalunya mereka di atas titian siratal mustaqim mereka, di antara mereka dan yang lalu sekejap mata. Di antara mereka adalah lalu seperti kilat. Di antara mereka ada yang lalu seperti awan. Di antara mereka ada yang lalu seperti jatuhnya bintang. Dan di antara mereka ada yang lalu seperti kuda apabila bersangatan larinya di lapangan luas. Dan orang yang diberikan nur di atas ibu jari tapak kakinya merangkak-rangkak di atas muka, kedua tangan dan kedua kakinya. Ia menarik tangannya dan menggantungkan tangan yang lain. Semua segi badannya kena api neraka. maka senantiasalah ia seperti yang demikian, sampai ia terlepas. Dirawikan oleh At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Dengan ini, jelaslah lebih berkurangnya tingkat manusia tentang iman. Dan kalau ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman isi alam semesta, selain para nabi dan para rasul, niscaya lebih kuat iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini juga menyerupai ucapan orang yang mengatakan, jikalau ditimbang sinar matahari dengan sinar lampu seluruhnya, niscaya lebih kuatlah sinar matahari. Maka iman masing-masing orang awam, sinarnya adalah seperti sinar lampu. Sebagian mereka, sinarnya seperti sinar lilin. Dan iman orang-orang siddiqin, sinarnya itu seperti sinar bulan dan bintang-bintang. Dan iman nabi-nabi itu seperti matahari. Dan sebagaimana pada sinar matahari kelihatan bentuk ufuk, serta luas daerah-daerahnya, dan tidak kelihatan pada sinar lampu. Selain dari satu sudut yang sempit dari rumah, maka seperti demikianlah lebih kurangnya kelapangan dada dengan ilmu dan terbukanya keluasan malakut bagi hati orang-orang arifin. Karena itulah tersebut pada hadis. Sesungguhnya dikatakan pada hari kiamat, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang ada iman dalam hatinya seberat biji sawi, setengah berat itu, seperempat berat itu, dan seberat biji sair dan biji jagung. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Said. Semua itu pemberitahuan tentang lebih kurangnya tingkat iman. Dan iman dalam kadar-kadar tersebut tidak mencegah masuk neraka. Dan dalam pengertiannya, dapat dipahami bahwa orang yang imannya melebihi berat tadi tidak masuk neraka. Karena kalau masuk, niscaya disuruh mengeluarkannya pertama-tama. Dan orang yang dalam hatinya iman seberat biji sawi tidak mustahak kekal dalam neraka, walaupun ia masuk ke dalamnya. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada suatu pun yang lebih baik dari 1000 yang seumpamanya, selain manusia mukmin. Diriwayatkan At-Tabarani dari Salman dan oleh Ahmad dari Ibnu Umar. Ini menunjukkan kepada keutamaan hati orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan. Dan hatinya itu lebih baik dari 1000 hati orang awam. Allah Ta'ala berfirman, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah lebih tinggi kalau kamu benar-benar orang beriman. Surat Ali Imran ayat 139. Ayat ini menunjukkan kelebihan orang mukmin dari orang muslim. Dan yang dimaksudkan dengan orang mukmin itu ialah orang mukmin yang mengenal Allah, bukan orang yang taklid atau ikut-ikutan. Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang tinggi. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Maka yang dimaksudkan di sini dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang benar tanpa ilmu. Dan dibedakan mereka dari orang-orang yang diberi ilmu. Dan yang demikian itu menunjukkan bahwa nama mukmin tertuju kepada muqallid atau orang yang bertaklid, walaupun pembenarannya tanpa basirah atau melihat dengan mata hati dan kasab atau terbuka hijab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Walladzina utul ilma darajat," artinya, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang tinggi, surat Al-Mujadalah ayat 11, maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengangkat orang yang berilmu di atas orang mukmin 700 derajat tingginya. Dan di antara tiap-tiap dua derajat itu seperti antara langit dan bumi. Nabi SAW bersabda, kebanyakan isi surga itu orang-orang bodoh. Dan surga tinggi bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nabi SAW bersabda, kelebihan orang berilmu atas orang yang banyak ibadahnya adalah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah dari sahabat-sahabatku. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Umamah. Pada riwayat yang lain berbunyi, seperti kelebihan bulan pada malam purnama atas bintang-bintang yang lain. Dengan bukti-bukti ini, jelaslah bagi Anda lebih kurangnya derajat isi surga menurut lebih kurangnya hati dan ma'rifah mereka. Dan karena itulah, hari kiamat adalah hari tipu-menipu. Karena orang yang tidak memperoleh rahmat Allah adalah mengalami tipuan dan kerugian besar. Dan orang yang tidak memperoleh itu melihat di atas tingkatnya tingkat-tingkat yang tinggi. Maka adalah pandangannya kepada tingkat-tingkat itu seperti pandangan orang kaya yang mempunyai 10 dirham, kepada orang kaya yang mempunyai tanah dari timur ke barat. Masing-masing dari kedua orang itu adalah orang kaya. Tetapi alangkah besar perbedaan di antara keduanya. Alangkah besarnya kerugian orang yang merugi keuntungannya dari yang demikian itu. Akhiratlah yang mempunyai derajat tinggi dan keutamaan besar. Penjelasan, saksi-saksi syarok atas sahnya jalan ahli tasawuf dalam mengusahakan ma'rifah tidak dari belajar dan jalan yang biasa ditempuh. Ketahuilah bahwa barang siapa bersikap atau inkisaf sesuatu baginya, walaupun hal yang sedikit, dengan jalan ilham yang jatuh ke dalam hati, di mana ia tidak mengetahuinya, maka ia telah menjadi orang arif atau orang yang bermakrifah dengan sahnya jalan. Dan orang yang tiada mengetahui dirinya sekali-kali, maka seyogyalah ia beriman dengan yang demikian. Sesungguhnya derajat ma'rifah padanya itu mulia sekali. Untuk yang demikian, dibuktikan oleh saksi-saksi syarak, percobaan-percobaan, dan cerita-cerita. Adapun saksi-saksi syarak, yaitu firman Allah Ta'ala, "Walladzina jahadu fina lanahdi annahum subulana." Artinya, dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Maka tiap-tiap hikmah yang lahir dari hati, dengan kerajinan beribadah tanpa belajar itu, adalah dengan jalan kasaf dan ilham. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya dipusakakan oleh Allah kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Dan dianugerahi taufik oleh Allah kepadanya pada yang diamalkannya. Sehingga ia harus memperoleh surga. Dan barang siapa tidak mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya ia binasa mengenai yang diketahuinya. Dan ia tiada memperoleh taufik pada yang diamalkannya, sehingga ia harus memperoleh neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Baman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Artinya, dan siapa yang takwa atau memenuhi kewajiban kepada Allah, Dia mengadakan untuk orang itu jalan keluar dari kesulitan dan sangka waham, dan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tiada pernah dipikirkannya. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah mengajarkan ilmu tanpa belajar dan menganugerahinya kecerdikan tanpa percobaan.